Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri mudasatuha, wa inna kulla mudasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolala, wa kulla dolalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid pada babu man hazala bisyai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab hukum orang yang mengolok sesuatu yang ada padanya zikrullah atau Al-Qur'an atau Rasul. Fihi masail. Kita lanjutkan pada penutup bab ini, Syekhul Islam menyebutkan poin terakhir pada pembahasan setelah dibawakan ayat hadis, maka fihi masailu, pada bab ini ada masalah penting. Al-ula, masalah penting yang pertama, barakallahu fikum, wahia al-azimatu anna man hazala bihada kafirun. Di dalam pembahasan ini ada masalah azimah, perkara yang besar, urusan yang besar, bahwa barang siapa yang hazala, mengolok dengan perkara-perkara ini, kafir, dia itu kafir. Naam, dengan ayat yang sudah kita baca, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah atas nama Allah kalian mengolok atas ayatnya Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok? Bagaimana pada ayat akhirnya? Qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ini namanya murtad. Inilah pembatal Islam. Inilah kata Syekh Shalih Fauzan, hadza min nawaqid al-Islam. Inilah pembatal-pembatal Islam. Baik itu jadan au hazilan au maziha. Orang yang mengolok terhadap Allah, ayatnya, rasulnya, itu batal Islamnya dengan ijma' kaum muslimin. Baik dengan bercanda, serius, atau main-main. Baik beroloknya itu serius, atau bercanda, atau main-main. Itu telah terjatuh kepada perbuatan kufur ilal mukroh, kecuali orang yang dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa namun hatinya tetap beriman kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, berolok dengan itu semua murtad batal Islamnya, walaupun serius, bercanda, atau main-main, kecuali orang yang mukroh, dipaksa. Sehingga tidak boleh bermain-main dengan urusan agama ini, berolok-olok dengan sunnah Rasulullah SAW. Sering orang mengolok sunnah Rasul, walaupun itu bercanda. Hati-hati. Jika ada seorang laki-laki berjenggot dipanggil, hei kambing, masya Allah. Ini adalah olokan bukan kepada orangnya saja, olokan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan berolok sesuatu yang datang dari agama ini. Serius, main-main, bercanda, sama. Sehingga berhati-hati berbicara, apalagi olokan agama. Agama bukan untuk diolok-olok. Ma'asyiral muslimin, inilah urusan yang besar yang banyak orang tidak tahu. Yang kedua, ana hadza huwa tafsiru al-ayati fi man fa'ala dhalika kainan man kana. Bahwasanya hadza ini adalah tafsir ayat, bahwa inilah tafsir ayat. Ayat surat apa kemarin? At-Taubah 65. Fiman fa'ala dhalik, ayat ini menafsirkan bagi orang yang melakukan itu semua, yakni melakukan olokan. Kainan mangkana, siapapun dia orangnya. Inilah penjelasan ayat, bagi orang yang melakukan olok-olokan, siapapun dia, kainan mangkana, siapapun dia orangnya. Ai sawaun kana munafiqan au ghairu munafiq summa istahza'a fa innahu yakfur kainan mangkana. Maksudnya siapapun orangnya yang mengolok itu, baik dia orang munafik atau selain munafik, kemudian berolok-olok dengan agama ini, rasul, ayat, dia telah kufur, siapapun dia dan dimanapun berada. Ini faedah penting. Walaupun yang mengolok mengaku muslim, walaupun dia mengaku muslim, sama hukumnya. Karena dalam kisah ayat, laki-laki ini ikut bersama rombongan rasul perang. perang Tabuk, tapi di hatinya ada kemunafikan, di dalam hatinya ada penyakit nifak. Apa buktinya? Mengolok para sahabat, mengolok Rasul. Ini buktinya yang nampak, tidak bisa dipungkiri, itu yang nampak. Barakallahu fikum. Maka turun ayat, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman. Berarti sebelumnya dia beriman, namun karena berolok jadi kufur. Siapapun dan dimanapun. Jadi kalau pada zaman-zaman sekarang ada orang yang punya tipe seperti ini, kita meragukan keislamannya. Jangan-jangan ini munafik. Syaitan sedang memakai lisannya untuk merusak kaum muslimin, supaya jadi lemah, tidak yakin, tidak percaya dengan agamanya. Lisannya sedang dipakai oleh iblis untuk merusak akidah kaum muslimin. Sehingga kita tidak usah ragu, ini muslim tapi lisannya sedang berpenyakit nifak. Ini kaidah penting ya ibadallah. Kainan mangkana, kapanpun, dimanapun, siapapun orangnya. Barakallahu fik. Faedah yang ketiga, barakallahu fikum, al-farqu baina an-namimati wan nasiha lillahi wa li rasulihi. Pelajaran penting yang ketiga, barakallahu fikum, adalah perbedaan, al-farqu baina namimah, antara mengadu domba, wa nasihah lillahi wa rasulih, dengan nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Perbedaan antara namimah dan nasihat untuk Allah dan Rasul. Nah, dalam pelajaran ini Syekh mengambil sebuah masalah penting, perbedaan antara namimah. Apa namimah dan apa nasihat? An-namimah man nammal hadis ai naqalahu wa nasabahu ila khairi. Namimah adalah orang yang menukil nama, menukil, mengucapkan, wa nasabahu, dan menisbatkan ucapannya ila ghairihi, kepada orang lain. Ya Rasul, orang itu mengatakan para sahabat paling demen makan, paling pendusta, paling pengecut, yang berkata fulan. Sahabat ini cuma menukil ucapan seseorang kepada Rasul. Ya, ini secara makna sepertinya kayak namimah, tapi ini bukan. Kalau asal namimah seperti itu, menukil ucapan, ya, dan ucapan itu dinisbatkan kepada orang lain. Ya. Wa yanaqlul kalamul ghair lil ghair biqasdil ifsad. Yang namanya namimah, menukil ucapan orang lain, disampaikan kepada orang lain, lil biqasdil ifsad, dengan maksud membuat kerusakan. Itu namanya namimah, menukil ucapan orang lain, disampaikan kepada orang lain dengan tujuan membuat kerusakan, namanya namimah. Misal, saya menyampaikan ucapan si A kepada si B. Si A mengatakan demikian, lalu disampaikan kepada si B, dengan tujuan antara si A dengan si B supaya pecah. namanya namimah. Saya mengambil potongan kalimat dari kelompok A kepada kelompok B supaya pecah, hancur keduanya. Namanya namimah. Perhatikan di sini, itu pengertian namimah. Wahya min akbarid dunub, dan itu dosa-dosa besar. Perbuatan seperti ini termasuk di antara dosa-dosa besar dengan dalil la yadkhulul jannata namam dalam hadis Bukhari. Tidak akan masuk surga namam, tukang adu domba. Tukang mengadu domba. Hadis Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Sehingga ancamannya ngeri, tidak masuk jannah. Sehingga hati-hati lisan, jangan dipakai untuk memecah belah satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain, satu negara dengan negara lain. Biar hancur mereka. Namimah. Wa akbaro, dan Nabi mengkhabarkan an rajulin yu'adzabu fi qabrih, dan Nabi mengkhabarkan seorang yang disiksa di kuburnya. Li'annahu kana yamshi bin namimah, karena hidupnya berjalan di muka bumi ini membuat namimah. Kerjanya tukang bikin namimah, memprovokasi kelompok A untuk memerangi kelompok B supaya perang. Ya, yang untung dia. Ini pekerjaan yang jahat, apalagi yang diadu domba kaum muslimin. Ini ancamannya berat, tidak masuk jannah. Yang kedua, diadab langsung di kubur, disiksa di kubur. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, itu pengertian namimah dan itu ancamannya. Ya. Nah, sekarang apa itu nasihat? Karena kadang seorang dai ahlus sunnah dituduh tukang adu domba, pemecah belah umat. Ya ibadallah, duat ahlus sunnah yang mengajak kaum muslimin bersatu di atas sunnah, di atas tauhid. Tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi, apalagi dunia. Yang diinginkan adalah persatuan kaum muslimin di atas tauhid, di atas sunnah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Sehingga tidak ada tujuan membuat namimah. Nasihat. Apa itu nasihat? Amma nasihatu lillah wali rasulihi fala yuqsad biha dzalik. Adapun yang namanya nasihat untuk Allah supaya ibadah bertauhid kepada Allah, wali rasulih, nasihat untuk rasul agar seorang mentaati rasul, maka tidak ada tujuan lain kecuali kebaikan. Ya. Inama yuksadu biha ihtiram sya'airillah. Nasihat itu tujuannya mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Syiar yang paling tinggi tauhid. La ilaha illallah. Itu yang dijunjung tinggi. Sehingga kalau ada orang berbuat syirik, diingatkan ittaqillah. Siapapun dia. Kenapa? Nasihat lillah. Kita cemburu kepada Allah. Cemburu kepada Islam. Cemburu kepada sunnah Rasul. Bukan untuk mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada tujuan kecuali mengagungkan syiar Allah. Wa iqamatu hududi juga tujuannya apa? Nasihat untuk Allah dan Rasul tujuannya apa? Yang pertama tadi, mengagungkan syiar Allah. Yang kedua, iqamatu hududi, menegakkan hudud, batasan-batasan hukum Allah. Wa hifdhi syari'ati, yang ketiga, menjaga syariat Allah. Iya, itu nasihat. Bukan karena ingin harta si fulan wala alam, lah. Karena cemburu terhadap syariat. Orang bertakwa mengagungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tauhid, sunnah, syiar-syiar Islam, diagungkan. Dijunjung tinggi. Iya, akhirat lebih mahal daripada dunia. Diagungkan. Sehingga demikian pula untuk menegakkan batasan-batasan di muka bumi dari hukum-hukum Allah, menegakkan, menjaga syariat Allah, itu nasihat. Istri kita berbuat dosa, dinasehati, taqillah ya istri saya, tidak boleh melanggar hukum-hukum Allah, karena cinta. Al-mu'min mir'at li akhihil mu'min. Orang mu'min cermin untuk saudaranya yang mu'min. Barakallahu fikum, dalam rangka itu. Kalau namimah beda. Apa itu? Namimah itu ada maksud jelek, memecah belah hati orang. Tidak mengagungkan agama Allah. Oleh karena itu dikisahkan dalam kisah ini, wa aufu bani malikin naqala kalam hadzal rajul. Syahidnya dari mana? Kisah Auf bin Malik, sahabat. Beliau naqala kalam, menukil ucapan hadzal rajul, orang yang mengolok-olok sahabat. Li ajli ayyuqama alaihil hadd, agar tujuannya ditegakkan hukum. Iya. Masa udah orang aku muslim mengolok-olok nabi dan sahabat. Ini enggak benar ini. Au ma yajibu ayyuqama alaih, atau tujuannya apa itu? Apa yang wajib ditegakkan pada orang itu? Walaisa qasduhu mujarradun namimah. Auf bin Malik tidaklah bertujuan menyampaikan perbuatan orang ini, barakallahu fikum, sekedar namimah, menukil ucapan, tapi ada maksud nasihat. Tayyib. Wa min dhalik law anna rajulan, demikian pula kalau ada seseorang, i'tamada ala shakhsin wa wathaqa bihi wa hadha shakhsu yakshifu sirrah wa yastazi'u bihi fil majalis. Demikian pula kalau ada seorang bersengaja kepada seseorang yang dia percaya orang itu, kemudian yakshif, dia membongkar rahasianya dan dia mengolok agamanya di dalam majlis, maka itu boleh. Karena kebetulan Auf bin Malik dalam satu majlis dia mendengar langsung. Fa innaka idza akhbarta hadzal rajul bidzalik, kalau kamu mengkhabarkan orang yang duduk dengan majlis kamu, kamu mendengar dia mengolok, ya, kamu sampaikan kepada yang berkepentingan, falaisa hadza minan namimah, ini bukan namimah, bal minan nasihah, bahkan ini termasuk nasihat. Bahkan siapa yang tidak mengingkari kekufuran, kesyirikan, ya, dia tahu tapi tidak mau mengemukiri. Dia mendengar langsung, mengolok Nabi, mengolok sahabat. Dalam satu majelis dia mendengar langsung. Seharusnya kan diingkari. Karena di dalam kaidah ar-radhi kalfa'il, orang yang ridho berarti seperti pelaku. Ar-radhi kalfa'il, orang yang ridho seperti pelakunya. Dia mendengar orang sedang mengolok-olok agamanya, dia seharusnya melaporkan kepada yang berwenang. Kalau di zaman itu Rasul yang berwenang, punya penguasa. Kalau zaman sekarang kepada penguasa, laporkan buktinya ini dengan saksi dan bukti. Si fulan telah mengolok-olok agama Allah, melecehkan Rasul, melecehkan Al-Quran, laporkan. Itu bukan namimah. Kalau ada pencuri dunia saja kita berani lapor demi sekedar menyelamatkan motor, si fulan itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri dan ada bukti orang yang melihatnya, saya laporkan. Apa itu namimah? Apakah itu namimah? Bukan. Nasihat agar si pencuri ini bertobat, agar tidak berlanjut kejahatannya, agar tidak semakin membuat kerusakan di tengah manusia. Itu perkara dunia. Itu saja kita tidak menyalahkan. Bagus kamu sudah lapor. Kenapa kalau urusan agama dicelecehkan, kita mengingatkan, hati-hati si fulan, dia telah merusak akidah kamu. Kemudian orang rame-rame menjatuhkan kehormatan orang yang mengingatkan kejahatan. Padahal agama lebih mahal daripada dunia. Barakallahu fik. Sehingga di sini bedakanlah antara namimah dan nasihat. Ibnu Rajab punya kitab Al-Farqu Baina Ta'yir Wan Nasihah. Kitab kecil, masya Allah, bagus. Al-Farqu Baina Ta'yir Wan Nasihah, perbedaan antara mencela dan nasihat. Para ulama ahlul hadis, mereka ketika mendapatkan perawi hadis yang pendusta, dia akan mengatakan fulan kadzab, pendusta. Fulan dajjal, pendusta besar. Disampaikan kepada orang supaya apa? Supaya orang selamat agamanya. Boleh apa tidak? Boleh. Dalam ilmu hadis dibawakan permasalahan ini. Sebab banyak orang yang menuduh, wah orang itu sukanya mentahdir, sukanya menjatuhkan orang lain. Tidak. Nasihat bagi dia dan bagi orang lain agar selamat. Coba kalau antum mengambil ilmu dari seorang dajjal, antum celaka. Si dajjal ini pun akan semakin leluasa menyesatkan manusia. Berarti ulama cinta lillahi wa li rasulihi. Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha lillahi wa li rasulihi. Nasihat bukan mencela, bukan menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan, menyelamatkan agar dosanya tidak tambah banyak. Begitulah para ulama dalam kitab-kitab mereka kadang menyebutkan ta'yir, celaan. Orang yang pendusta disebutkan fulan hadisnya dhaif. Kenapa? Kadzab. banyak membuat kedustaan, tidak diterima hadisnya. Ini dalam ilmu hadis dipakai dalam rangka untuk nasihat lillahi wali rasulihi, cinta kepada agama, membela agama Allah, membela sunnahnya Rasul agar tidak dirusak oleh para perusak-perusak agama. Sehingga jangan salah memahami, oh itu orang sukanya namimah, oh orang itu sukanya mensela. Bukan, nasihat. Wa ma uridu illa al-islah wa ma taufiqu illa billah. Tidaklah kami menginginkan kecuali islah, perbaikan. Adapun taufik itu dari Allah. Itu saja yang penting disampaikan kepada yang berwenang. Laporkan, ya. Dan itu bukan namimah. Sehingga para ulama dulu barakallahu fikum membahas baina ta'yir wa nasihah, karena memang beda antara nasihat dengan mencela. Adalah seorang sahabat atau seorang wanita mau dilamar oleh dua orang sahabat. Adapun Muawiyah fa innahu rajulun sya'luq lamalalahu ama Abu Jahm fala yadau atiqahu. Adapun Muawiyah ini orang yang sya'luq. Adapun Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya. Nabi tidak mencela loh ya. Disuruh milih. Kalau ini fulan punya watak seperti ini, kalau si fulan ini punya kekurangan ini, nasihat, mau milih yang mana? Apa itu mencela? Bukan. Agar si wanita ini bisa berpikir, oh saya milih fulan saja. Dan itu bukan namimah, nasihat. Dan itu dibolehkan dalam rangka kemaslahatan dunia, apalagi urusan akhirat lebih penting. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup insyaallah.